Teridah ngejelma beluk rendek adi majile sorana. Teridah ngejelma beluk naminai adi kin pergeduk nak makan sore. Mama ginting dula bo beluk bagi perik terbakan asa. Iba serangga suri indah berepi rindu ku sayangi kalat mesra kelme diingan perpusuh. Kendagi man bangku adiliki hujan masih bujur. Katakan dageng man bangku adilikin sirate kelengku.